إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah setiap saat diam kita, bergerak kita, berbicara kita, bertindak kita, seluruhnya disadari dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah kirimkan kepada kita sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bukti jika manusia bersyukur pada Allah lalu Allah menyusahkan orang tersebut, justru melupakan apalagi mengingkari dan kufur terhadap nikmat Allah yang justru akan mendatangkan azab dan siksa bagi pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan hadirnya kita siang hari ini berkumpul di masjid ini, kita niatkan bersama dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa meningkatkan dan memperkokoh ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang relatif singkat kali ini, saya ingin menyampaikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang akhir zaman dari umat ini. Rasul bukan peramal. Rasul bukan orang yang selalu menghitung tentang masa depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah semata-mata menerima wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan karena itu pantas jika semua yang disabdakan Rasul pasti benar. Bahkan merupakan mukjizat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun sampai kapanpun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita angkat tema, maka saya akan menyampaikan di antara tanda hari kiamat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita hari ini, jangankan anak cucu kita besok muncul dan kelahiran serta diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sudah merupakan tanda bahwa zaman ini adalah di penghujung akhir zaman. Oleh karena itu, apa yang ingin saya sampaikan bukan untuk sekedar tahu, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah agar kita mewaspadai dan menghindari agar kita tidak terlena dan tidak terjebak dalam perkara yang tidak menguntungkan kita dan tidak membuat kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah barangkali hadis ini saya sampaikan di masjid ini pula. Tetapi dari tinjauan lain saya ingin sampaikan melalui salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Ada dua golongan yang dua golongan itu dua-duanya akan menjadi ahlun nar, penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang ingin saya katakan, menghindarlah dan jangan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti akan tergolong orang yang menjadi dan menghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul, lam arahuma, aku tidak pernah melihatnya. Berarti dua golongan ini muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Berarti pada zaman kita sekarang tidak mustahil hal ini sudah mengejala dan sudah terjadi. Pertama adalah kata Rasul alaihi salatu wasallam, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Qaumun, suatu kaum, ma'ahum, bersama mereka, siyatun, pemukul, alat yang digunakan untuk memukul. Ka'adnabil baqar, dijelaskan pemukul itu adalah bagaikan ekor sapi. Bisa kita bayangkan, barangkali kusir ketika memukul kudanya, pemukul itu, cemeti itu adalah seperti yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasul, bukan dipukulkan kepada selain manusia, tetapi justru alat pemukul itu digunakan untuk memukuli orang-orang. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya adalah wanisaun kasiyatun ariyat. Saya sudah sampaikan dan karena itu saya tidak akan bacakan, saya tidak akan teruskan. Tetapi poin pertama ini, apakah ada hari ini orang yang kejam seperti ini dengan cara yang tidak benar memukuli orang-orang? Apakah memukul dengan benar, hakiki, mengambil pemukul lalu dia pukulkan, lalu mungkin saja dari mulai perbudakan sampai dengan penganiayaan, dan itu adalah tidak mungkin tidak ada hari ini, dari mulai dunia pembantu sampai dunia perburuhan, ini adalah tidak mustahil terjadi. Di mana orang yang merasa dia berkuasa, dia semena-mena, dia aniaya, dia zalim, lalu kemudian dia memukuli dan menyakiti serta menganiaya orang yang menjadi bawahan atau orang yang dianggap bawah olehnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kata beliau di dalam syarah Sahih Muslim, hadzal hadis min mu'jizatin nubuwah. Hadis ini adalah merupakan bukti kemujizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a hadzanis sinfan. Dua golongan ini telah terjadi. Jadi ratusan tahun yang lalu, berjamaah sekalian, sedak zaman Imam An-Nawawi, yang demikian itu terjadi. Tirani itu, kezaliman itu sudah terjadi. Wahuma maujudan, dan dua-duanya hari ini ada. Itu pada masa Imam Nawawi, berarti apalagi pada masa kita sekarang. Kata beliau, wafihi dam hadzainis sinfain. Tetapi dalam hadis ini dibuktikan, dinyatakan bahwa dua golongan manusia ini adalah tercela. Di tempat lain beliau mengatakan, hadzal hadis min mu'jizatin nubuwah. Hadis ini adalah bukti mukjizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi apa yang diberitakan Nabi itu. Fa amma ashabus siyat fahum ghilman walis syurtah. Siapa yang disebut dengan orang yang memegang pemukul tadi? Mereka adalah budak-budak wali, orang yang dipercaya, asyurtah. Kalau syurtah diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah polisi. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kekejaman, ketiranian itu bukan saja terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahkan sampai dengan akhir zaman, tetapi pada zaman Nabi Hud, sekalipun kekejaman ini sudah terjadi. Dibawakan dan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara ayat 130. Nabi Hud ketika mengingatkan kaumnya dari kaum 'Ad, di antara perkataannya adalah kata beliau, wa idza batastum jabbarin. Para ulama di antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa itu adalah ketiranian, kekejaman, dan itu adalah dengan memukulkan alat pemukul, bahkan tongkat, bahkan besi, dengan cara yang tidak benar. Para jemaah sekalian, ini adalah merupakan apa yang terjadi pada umat yang telah lalu, tetapi ternyata terus berada bahkan sampai dengan akhir zaman. Bagi kita jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya menyadari bahwa bisa jadi orang-orang yang berkuasa, siapapun dia, apakah di rumah tangga ataukah di masyarakat atau dalam kelas bangsa dan negara, ketiranian ini adalah bisa jadi terjadi. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, kata beliau melalui Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alaikum umara yuqarribuna shirara an-nas wa yu'akhiruna as-salata 'an mawaqitiha. Bisa jadi pasti akan datang kepada kalian umara, para pemimpin, para amir, yang mereka itu adalah mendekatkan orang-orang jahat dari manusia. Dan mereka, para amir, para penguasa, para pemimpin itu mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Faman adraka dzalika minkum falayakunanna arifan wala syartiyan wala jabiyan wala khazina.